Permintaan nasihat. Sekarang pertanyaan. Afan Ustaz, kenapa orang kafir Quraisy bersumpah dengan nama Allah padahal orang kafir Quraisy agamanya bukan Islam? Tayyib. Orang-orang Quraisy, mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai musyrikin kufar. Walaupun mereka masih melakukan sisa-sisa agama Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Mereka bukan kaum yang buta tentang ibadah sama sekali. Jangan antum anggap kaum musyrikin zaman dahulu itu murni seperti Majusi, seperti kaum paganis yang hanya menyembah berhala, tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. La. Kaum musyrikin zaman dahulu itu kenal Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih kenal daripada sebagian kaum muslimin zaman sekarang. Ya, fa idza rakibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Itu potret orang-orang dahulu. Kalau mereka naik bahtera mengarungi samudra, kemudian di tengah-tengah lautan dihadapkan dengan ombak yang dahsyat, da'awallaha mukhlishina lahuddin, doanya kepada Allah. Ya, doanya kepada Allah, lupa sama semua berhalanya. Setelah diselamatkan sampai daratan, idahum yusyrikun, balik syirik. Itu zaman dulu. Sehingga enggak heran kalau mereka mengucapkan sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wajar. Nah, sehingga antum harus lebih paham lagi tentang sejarah. Ya, belajar lagi tentang sirah. Ya, pertanyaan ini muncul kan karena belum tahu seperti apa kaum musyrikin Quraisy zaman dahulu. Mereka dikafirkan walaupun bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menduakan Allah dalam ibadah. Satu sisi ibadah untuk Allah, di sisi yang lain ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Hakadha yakhni fi dinina azani Allahu wa iyyakum. Wallahu ta'ala.